Nopin Asia. Apakah ngopi na siya. Yeah. Novi Nasia. Danau Pinasia. Ku sangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Novi Nasya. Kusangka dirimu berdusta, berduakan cintaku selama ini. Sangat diriku jauh darimu, kau bermain cinta di belakang. Thank you. Nopi Nadia.